Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina mayyadihillahu wala mudillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Telah berlalu penjelasan tentang beberapa hal dari menguburkan si mayit, dan kita sampai pada poin yang membahas tentang wahal yuhallu uqadul kafani fil qabri, apakah tali yang diikatkan di kafan ketika di dalam kuburan itu harus dibuka ataukah tidak dibuka. Pembahasan kita, ketika kita mengkafani si mayit, posisi mayit itu posisi apa? Terbungkus dengan tali. Ketika kita di kuburan, ketika mayit itu di dalam kuburan, apakah talinya itu kita lepas, ya kan, atau kita biarkan begitu saja? Jelas permasalahan? Nah, Imam Ibnu Abi Syaibah menyebutkan dalam kitab musnadnya, jamaah minal ulama, semisal Dhahhak, Imam Dhahhak, Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan yang lainnya, mereka adalah membuka tali yang ditalikan pada kafan. Dibuka talinya, Pak ya. Dibuka talinya. Kemudian Ibnu Qudamah rahmatullah alaih itu juga mengatakan apa? Membuka tali pada kafan itu hukumnya sunnah. Alasan Ibnu Qudamah, sebab ketika ditali itu tujuannya supaya tidak tersingkap, ya kan? Nah, kalau sudah di dalam kuburan, tersingkap apanya? Ya kan? Hatta walau kita buka pun tidak akan tersingkap karena dia posisinya sudah di galian. Maka faedah dari diikatnya itu sudah enggak ada lagi. Karena enggak ada lagi, maka hendaknya dilepas tali bungkus tanta tadi. Tali bungkus tanta tadi. Nah, itu barakallahu fikum. Permasalahan ini, ikhwan, sebenarnya saya juga mencari di berbagai macam masadir buku tentang dalil perbuatan mereka ini apa. Tapi kami gak mendapatkan ini sepengetahuan kita ya, dari kemampuan kita, kami tidak mendapatkan dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam berkaitan dengan apa? Dengan melepas tali tadi. Cuma Imam Ibnu Syaibah mengatakan semisal itu, dan Ibnu Qudamah mengatakan itu sunnah. Paham? Kalau jenengan tuntut dalilnya mana dari perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, kami tidak mendapatkan tentangnya. Kami enggak mendapatkan tentang yang demikian itu. Cuma mereka menyarankan untuk dibuka. Dan perbuatan ini pun sudah menjadi perbuatan di masa sekarang. Ya kan? Di masa sekarang. Bahkan anda baca beberapa kitab dari ulama Syafi'iyah, itu juga menyunahkan dibuka. Menyunahkan dibuka. Syafi'iyah minal mutaakhirin itu juga menganjurkan untuk dibuka itu tali. Ya, bahkan sebagian Jawa punya khurafat, kalau enggak dibuka jadi pocong. Ya, itu khurafatnya orang Jawa ya. Khurafatnya orang Jawa. Lah, dalam kondisi semisal ini Pak, barakallahu fikum. Jenengan juga harus pandai-pandai di dalam kaidah yang kita pelajari di Al-Barakah kemarin kan, bahwasanya tarkul istihbab, meninggalkan perkara yang sunnah dalam rangka apa? Tidak membendung supaya enggak geger ya antara satu dengan yang lainnya, itu perkara yang baik ya, perkara yang baik. Jadi dalam kondisi misal ini yang mana pemahamannya masyarakat itu harus dibuka ya, kalau enggak dibuka akan rame ya, akan rame, maka dibuka saja. Itu pun ada apa? Ada salafnya yang melakukannya. Jelas ini ya. Jadi enggak usah terlalu pokoknya kalau dibuka, kalau enggak terus pokoknya rame di kuburan sehingga tengkaran satu dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan ini nanti kita akan dapatkan sebuah hadis anin Nabi alaihi salatu wasalam, wala taqulanna fil qabri hajara. Jangan sampai kalian itu mengatakan di kuburan kata-kata yang tidak, kata-kata yang batil. Ya. Nah, kalau terjadi pertengkaran di kuburan itu, apa enggak menyelisih hadis ini? Ya kan? Enggak mungkin mereka akan diem, mungkin akan keluar kata-kata yang jelek ya, kata-kata yang jelek. Sehingga yang terjadi adalah dosa. Adalah dosa, padahal ini pun belum jelas. Belum jelas larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi insyaallah lebih dikasih toleransi ya, kasih toleransi dalam beberapa masalah yang memang belum jelas keadaannya. Nah, kemudian selanjutnya ketika posisi mayit, ingat, ketika dimasukkan ke lahat atau dimasukkan ke syakun, apakah langsung dibrui tanah? Dia tahu dibrui pak? Dibrui apa? Ditimbun langsung dengan tanah, ataukah mayitnya dikasih apa? Papan dulu atau bagaimana kan? Ya, masya Allah, kayak gini saja ya kan? Walaupun secara logika enggak mungkin kita langsung kasih tanah kan. Tapi apa yang ada itu sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama. Dan itulah keindahan agama kita. Keindahan agama kita. Cuma tinggal kita mau mengkaji atau enggak. Ya kan? Nah, kalau kita mau belajar akan kita dapatkan masail-masail itu ada jeruntungannya dari mereka. Kalau kita enggak mau belajar tambah pintar. Paham ya? Semakin kita gak belajar, semakin kita pintar. Semakin kita belajar, semakin ketor buduni. Ya kan? Tapi kalau kita gak belajar, paling pintar, Pak. Ya apa enggak? Loh iya toh. Nah, begitu juga dunia. Orang yang gak kerja, itu orang kaya. Duduk santai, gitu kan. Makan apa orang. Itu kaya dia. Bosen kerja ngetu, nilai duit bendino, itu orang duit. Ya, ada juga orang kaya mencampur orang kaya dengan orang yang nggak punya. Ya, dia kerja tapi hatinya kaya. Itu juga ada kan? Nah, begitu juga ilmu. Semakin kita masuk ke ilmu, semakin ketara bodoh nih. Semakin kita enggak tahu ngaji, semakin pinter. Ya, nah, jadi kalau kita enggak ngaji, ya kita pinter. Biar ngaji lah, kok pinter. Nah, gitu loh, Pak. Nah, itulah indahnya ilmu, indahnya ilmu. Baik, dijelaskan di sini. Untuk lahat, maka diletakkan al-labin. Labin itu, Pak, batu. Batu yang menutupi apa? Langsung dari tanah ke mayit. Ya, kalau enggak ada labin tanah, batu, Pak, ya. Ya, dikasih, Pak, papan atau batu yang semisalnya. Yang terpenting tanah tadi tidak menimpa langsung kepada si mayit. Menimpa langsung kepada si mayit. Kemudian kalau dikasih papan, Pak, ya, dikasih papan, ternyata ada celah-celah, kan, mungkin ada celah sedikit, ya kan, sehingga tanah itu masuk ke dalamnya, maka diupayakan dibuntu, ya, ditambal yang lubang-lubang tadi, ya, itu semuanya dalam rangka adalah menghormati si mayit, sebagaimana kita kalau langsung tertimbun gitu kan, adalah tidak menghormatinya. Dalam rangka menghormati si mayit, jangan sampai mengenal langsung itu tanah, timbunannya, Pak, ya, timbunannya. Begitu pula seseorang yang dipakai syakun, pakai apa? Pakai syakun, maka hendaknya dia juga ada apa? Ada papan yang menghindarkan si mayit tadi langsung mengenai tanah. Semuanya itu dijelaskan oleh para ulama, kayak Imam Nawawi, kayak Ibnu Hazm, dan kayak Ibnu Qudama, dan juga yang lainnya. Itu semuanya ada dasar dan ada perbuatan salaf yang menjelaskan yang demikian itu. Ya, intinya kesimpulannya, imma Anda pakai kayu, pakai papan, atau pakai labina, ya, bata yang dari apa, lempung, ataukah dari batu, terserah. Yang penting mayit itu tidak apa, terkena langsung dengan tanah. Jelas, Pak, ya? Jelas. Itu semuanya dalam rangka adalah ikhtiraman, memuliakan kepada si mayit itu sendiri. Nah, kemudian selesai dikasih papan si mayit tadi, imma lahdun wa imma syakun, ya sudah, selesai itu ditimbun dengan tanah yang ada di atas dan ditimbun. Nah, setelah ditimbun, maka istahabbu liman indal qabri ayyaqwa minaturabi salasah hasawatin biyadi. Disunahkan bagi orang yang di sekitar kuburan, setelah ditimbun, disunahkan bagi orang yang di sekitar kuburan itu, ini sunnah hukumnya, mengambil tanah dengan kedua tangannya, terus ditaburkan dari arah wajah ke bawah. Itu dilakukan tiga kali. Jadi jenengan ambil tanah, terus ditaburkan dari arah kepala, dari wajah ke arah kaki. Itu dilakukan sebanyak tiga kali. Satu kali, yang kedua, begitu langsung, red, kemudian yang nomor tiga, dan seterusnya. Ini disunahkan bagi orang-orang yang ikut di kuburan dan orang-orang yang ada di sekitar kuburan. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam shalla ala janazatin, mensolati jenazah, summa ata qabral mayyiti, kemudian mendatangi kuburan si mayit, Setelah itu fahatha alaihi min kibali wajhi salata. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasalam menaburkan tanah, menaburkan debu dari arah wajahnya ke bawah selama tiga kali. Berdasarkan perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, ini menunjukkan hukumnya sunnah. Ini menunjukkan hukumnya sunnah. Jelas? Jelas ini kan? Nah. Kemudian di dalam menaburkan ini barakallahu fikum, ada satu doa yang biasa dipakai oleh orang-orang. Naam. Pertama, melafadzkan minna minha khalaqnakum. Taburan yang kedua, wa fiha nu'idukum. Taburan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini doa biasa dipakai oleh orang-orang awam dari kalangan orang-orang Syafi'iyah. Mereka memakai doa dengan mengambil tanah dengan kedua tangannya tadi, terus diapakan, ditaburkan dari arah kepala menuju ke kakinya. Itu taburan yang pertama membaca minha khalaqnakum. Ngambil tanah lagi yang kedua, ditaburkan lagi minha khalaq wa fiha nu'idukum. Ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Cuma ini doa tidaklah datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Tidaklah datang. Kenapa? Cuma doa tadi enggak datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, hadisnya lemah. Jadi di dalam apa? Di dalam menaburkan tadi tidak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya sudah, taburkan saja tanpa berdoa apa-apa. Adapun kalau doa tadi minna khalaqnakum sampai akhir, ini kan perkara ibadah. Yang namanya ibadah membutuhkan dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam. 6. Kemudian selanjutnya masalah yang baru, gimana kalau galiannya itu banyak air? Mungkin di sini nggak ada air, Pak ya. Ya mungkin di bagian pesisir atau di bagian tambakan, ya itu galiannya itu penuh dengan air. Setiap gimana ya? Kalau si mayit apa langsung dilebokno nih di banyu, mari ono diuruk dengan tanah atau bagaimana? Ya jelas kaidah akal nggak akan apa? Gak akan setuju. Inilah podo karo buang apa? Buang mayit to. Wong ana banyune mosok langsung dilebokno ngono to wae kan gak mungkin to. Ah, ternyata dalam bab yang demikian ini pula Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih dalam kitab Syarhul Mumti' mengatakan apa? La budda harus kita natbahid ijra'at al-lazimah. Kita harus bikin suatu kerjaan yang kerjaan ini bisa menahan air. Yuk dicor. Cor sih. Berat ayo. Ngecor sih ayo. Ini satu. Baik. Ya gimana lagi terusan? Dicor. Ya ima dibotosilah. Biar airnya enggak masuk. Kalau memungkinkan di desel, desel dulu lah kan. Nah, kalau gak memungkinkan, ya di desel, engkau di tembok sih. Tembok dulu. Nah, urusan setelah dikasih apa? Dikasih tanah, kok jebol itu urusan belakang. Yang penting kita sudah berupaya memuliakan si mayit. ya kan, menghormati si mayit. Itu pernyataan Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih. Jelas ya kawan? Ya mungkin selain tembok pakai apa? Peti ngono piye? Hah? Kalau peti, peti piye? Tetap tembus ora ya? Pokoke ngono lah kesimpulane, mau pakai peti, pakai apa? Sing penting kaidahe apa? Kaidahe piye carane tanah air itu enggak mengalir di situ, itu kaidahnya sudah. Nah. Selesailah apa? Di dalam masalah penguburan, dalam masalah apa? Di dalam masalah air atau apa namanya? Masalah mengubur atau mengubur si mayit ya. Nah. Ketika selesai tanah itu diurukan kepada si mayit, ada beberapa hal yang perlu difahami adalah air fal qabru qadra shibrin. Kita angkat apa ini? Kita angkat gundukannya itu kurang lebih satu jengkal. Enggak boleh lebih daripada ini. Itu sunahnya kita tinggikan gundukannya dari tanah kira-kira satu jengkal. Paham ya? Satu jengkal. Ya jenengan harus diperhatikan itu satu jengkal. Dan enggak boleh lebih daripada ini. Ini semuanya berdasarkan dengan hadis Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu taala an wa rafa'a qabrahu 'anil ardi nahwan min shibr. Kami angkat ya, kuburannya Nabi, kami angkat kuburannya Nabi kurang lebih satu jengkal. Kurang lebih satu jengkal. Nah, dilebihkannya kuburan satu jengkal ini itu khusus ketika menguburkan tok. Setelah itu tidak boleh. Kata Rasul alaihi salatu wasallam min hadis Ali bin Abi Thalib, ala ab'afuka bima ba'asani bi Rasulullah sallam. Hadis terus, ala tada qabran musrifan illa sawaita. Kamu tidak boleh meninggalkan kuburan yang tinggi dari tanah kecuali kamu ratakan. Maka hadis ini menunjukkan enggak boleh ada yang namanya kuburan itu naam tinggi dari tanah. Ya kan? Harus rata dengan tanah. Kalau ada tinggi dari tanah melebihi dari sejajar tanah yang ada di sekitarnya, berarti itu harus diratakan. Sebagaimana hadis Ali tadi. Cuma di perbuatan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, ketika Nabi alaihi salatu wasalam itu wafat, kuburannya itu ditinggikan setinggi satu jengkal. Berarti menunjukkan bolehnya tinggi ini khusus ketika penguburan tok. Nah, adapun setelah penguburan, ya udah biarin aja. Jadi imma dia kurang atau enggak biarin saja. Nah, berdasarkan dengan keterangan ini, bagaimana dengan kijing-kijing sekarang? Ayo, DKI ya, Bu. Ya, wis tembaga benar kan? Menyelisih itu kalau di zamannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam itu dibongkar, diratakan, sudah dihancurkan itu. Karena ini menyelisih ya, Pak, perintahnya Rasul, larang Rasul alaihi salatu wasalam. Jelas ini, Pak ya. Dan itu pun lihat itu pun pendapatnya Imam Syafi'i rahmatullah alaihi dan juga Imam Nawawi. Bolehnya tinggi ini itu hanya ketika penguburan tok. Ingat, penguburan tok. Dan sebagian ulama-ulama Syafi'iyah mutaakhirin yang ana baca itu juga melarang semisal ini sebagaimana Imam Syafi'i rahmatullahi melarangnya. Tapi enggak tahu orang sekarang ini katanya ngikut Imam Syafi'i tapi enggak tahu kok beda ini, enggak ngerti tekan di acara ini. Jangan-jangan gak teko Imam Syafi'i, teko ndi? Teko Hindu, teko Cina. Ya susah kalau begitu keadaannya. Ya, ini enggak boleh. Enggak boleh dan dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Jelas ini, Pak? Jelas? Nah, jadi jangan sampai lebih. Kenapa anak bilang jangan sampai lebih? Karena ada kaidah. Apa kaidah itu? Ar-rukhsa la tata'addadu ila ghairi. Sing jenenge rukhsa la yata'adda, tidak boleh diberikan kepada selainnya kecuali apa yang datang tok. Nah, hukum asal meninggikan kuburan itu enggak boleh berdasarkan hadis Ali. Tapi karena ada perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ini sebagai rukhsa. Sing jenenge rukhsa enggak boleh melebihi ini, harus sesuai dengan ini tok. Paham ini kan ya? Maka harus diukur benar ini, diukur apakah us sudah melebihi sejengkal ataukah belum. Nah, kalau melebihi dianukan, diapain? Dipreskan gitu sesuai sehingga kondisinya semisal itu. Kemudian selanjutnya membuat gundukan. Apakah gundukan itu kan dua macam, Pak? Apakah kayak punuknya unta begini atau begini? Paham kan? Ini kan apakah suruhnya kayak gini? Satu jengkal Pak ya contohnya kan kayak begini ataukah dibikin begini? Kayak gunung loh, Pak. Nah, dibahas oleh ulama gini ya. Masa orang ini barang pembahasan nih. Iya, dibahas oleh mereka. Cuma kita aja, masa kita ini udah gede, udah umur 60, 40, cara menguburkan iki sesuai dengan paling tidak yang kita lihat di masyarakat iku ono dalile atau ono ulama kan ngono toh. Paling tidak kan begitu. Ya kan? Paling tidak kan begitu. Masa kayak kita ini udah besar, udah tua, udah ya bab ini aja jangan-jangan nanti wudu kita belum tahu setiap gerakan itu jangan-jangan mek anu tok wae. Kan setiap gerakan, contoh salat. Setiap gerakan salat itu harus ada ilmunya. Masa kita nanti sholat kok gak ada ilmunya piye? Setiap bukan kita tahu kewajiban sholat, tapi gerakan dari satu gerakan menuju gerakan yang lain itu harusnya ngerti ilmunya. Jangan-jangan gak ngerti ilmunya piye mari ngono. Makanya coba kalau kita mikir sholat kita, gerakan sholat kita aja kita ini ngerti dalilnya atau enggak, itu udah pening kita ngurusnya. Apalagi ngurus yang lain, belum masalah puasa kita, belum masalah yang lainnya. Sendaknya setiap gerakan dari gerakan-gerakan ibadah itu harusnya ada dalil. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu. Paham Pak ya? Bahkan hari ini Syekh Abdurrahman Hafidzahullah Ta'ala, andai kata kita itu dari lahir, Pak, dari lahir belajar masalah fikih sampai kita mati. Hari kita lahir itu pinter, Pak. Terus gak belajar mana? Dari lahir itu pinter, gak belajar mana? Terus pinter, San. Terus bisa membahas buku, terus pinter lah pokoknya. Sampai meninggal, sampai wafat, sampai mati. Itu bahas masalah fikih dari satu ke satu gak selesai. Apalagi kita. Tahu ngajinya umur piro? 80. Itu saya merayak, saya ngaji, maca Quran, baca bahasa Arab segurung mudeng. Ya sepira apa mana? Itu Masya Allah getu nih masalah yang lain. Getu sekali masalah yang lain. Gue mikir iki lo gak mari-mari aku. Ya kan? Mikir bab ini aja gak selesai-selesai. Jangan-jangan sholat kita ini ada yang gak tahu dalilnya lagi. Ini aja kita gak tahu, Pak ya. Lah makanya barakallahu fikum, mari di umur-umur yang sedikit ini yang kita baru ngaji, baru dapat hidayah, berupaya semaksimal mungkin waktu itu digunakan untuk ilmu. Digunakan untuk ilmu. Mempelajari ilmu, mengkaji ilmu, membaca. Jangan ketika enggak ada taklim, ya dolenan. Lapo gak moco? Taklim seminggu sekali. Nah, taklim seminggu sekali, terus gak moco buku, terus pek lapo besar. Sedangkan tuntutan, kewajiban itu di depan kita. Ya kan? Di depan kita. Ya, di depan kita. Terus gimana kita malah santai. Waduh. Kalau kita baca suatu pembahasan dari Imam Bukhari ketika membahas wa'lam al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu itu sebelum beramal dan sebelum mengucapkan. Sampai mengatakan Ibnu Tim mengatakan annal ilma syartun, ilmuku syarat diterimanya amalan kita. Lazimnya kalau kita beramal gak ngerti dalile, itu orang diterima. Terus piye? Kalau gak diterima, hah? Lah percuma dong. Ibaratkan kita kerja, banting tulang gak digaji. Mureng-mureng ora. Mureng-mureng kerja saulan gak digaji. Tak bacok kon. Tak bunuh kon. Lah kita gak memikirkan lho, awan dewe iki jangan-jangan salat dari awal sampai akhir itu ibadah-ibadah dari satu yang lainnya gak diterima oleh Allah. Kenapa kita gak marah-marah? Kenapa? Lah itu lho Pak anehnya. Anehnya beda. Kalau akhirat gak ketok. Kalau dunia kan ketok. Ya kan? Itu bedanya. Kalau akhirat gak ketok. Cuma kalau ketok, royoan. Contoh tadi datang kan bidadari dari langit, Lis. Wahyu nih, Pol. Belumlah royoan. Karena bidadari gak kelihatan. Yang kelihatan duit, ya lebih tenang duitnya daripada bidadarinya. Itulah kita. Makanya lihat ayat di awal Al-Baqarah. Yu'minuna bil ghaib. Nah, ini iman dengan ghaib ini benar-benar harus kita kuatkan, bukan yang nampak di depan kita berupa urusan dunia. Paham kan? Ya, coba gak kerja seminggu lah pening kepala. Gak ngaji seminggu? Santai kan? Iya, santai. Soalnya beda. Kalau gak kerja seminggu, ketok ada juga gak ada duit. Tapi kalau gak belajar seminggu, pinter. Gak ketok bodoh, makanya aman. Itu beda nih. Ya udah, makanya mari kita belajar. Mari kita belajar. Nah. Lah. Di dalam bab yang semisal ini, yaitu membuat gundukan tadi, yang sunnah adalah bentuknya musannama. Musannam itu adalah, naam, kayak punuk unta. Jadi ada lincipnya di atas. Ada lincipnya di atas. Ini berdasarkan dengan hadis Sufyan ibnu Tamar. Qala ra'aitu kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Aku melihat kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qabra Abi Bakar wa Umar, dan kuburan Abi Bakar Umar aku melihatnya musannama. Naam, berbentuk satu jengkal. Naam, tingginya satu jengkal, cuma satu jengkal itu bentuknya musannama. Apa musannama? Yaitu gundukan, tapi apa? Ada lincipnya di atas. Ada lincipnya di atas. Naam. Kemudian selanjutnya, setelah kita bikin ini, barakallahu fikum, hendaknya kita kasih tanda. Ini adalah kuburan. Istilahnya petek ya, kita kasih tanda. Kita kasih tanda. Lah, ngasih tanda ini ono dalile. Coba kita dari dulu. Oh, dulu pernah yang petek ya. Jangan-jangan gak ono dalile. Ya, ternyata ada dalilnya. Kita bikin petek ini ada dalilnya. Peteknya ini berapa? Dua apa satu? Dua ya, satu ya. Ini berdasarkan hadis Muthalib. Nah, fa Nabi alaihi salatu wasalam ketika Utsman ibnu Mad'un meninggal atau wafat, amaran Nabi alaihi salatu wasalam rajulan. Nabi alaihi salatu wasalam memerintah seorang laki-laki ayati yau bihajar. Nabi alaihi salatu wasalam memerintah seorang laki-laki mendatangkan batu. Mendatangkan batu. Ingat satu batu Pak, dihajar satu batu. Falam yastati hamlahu. Lalu dia enggak kuat membawa batu itu. Enggak kuat membawa batu itu. Lihat, faqama ilaiha Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mengangkatnya. Masya Allah, dan Nabi kuat. Menunjukkan apa? Kekuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam letakkan ingda ra'sihi, meletakkan batu tadi di sisi kepalanya, bukan di kakinya Pak ya, di kepalanya. Di kepalanya. Ah, dengan hadis ini jelas bahwasanya petek ini atau namanya apa? Patok ya. Kalau patok di tempat kami Pak, patok untuk tanah sawah. Patok ini ya, patok ini. Ini ingat, tidak ada ditulis, tidak ada dicet, tidak ada diukir, enggak ada kan? Sepenting dalam watu. Watu ini dibikin tanda. Iki lo kuburan, menutup wae. Ya, yang pernah kebaki lihat. Bagaimana batunya? Ya batu apa lah dari kene pinggire, tengah-tengah ngono wae. Di apa di dikit kepalae, batu apa saja, iki lo tanda, iki lo kuburan. Paham kan? Nah, jelas ini kan Pak ya, jelas. Bagaimana dengan kondisi yang ada sekarang? Wes, ditulisin, diukirin, mati ini tanggal piro ya. Aku gak tanya yang jubit tanggal piro mana Pak ya. Itu semuanya jelas-jelas tidak benar kan. Menyelisih yang diajar ke Allah sallallahu alaihi wasallam. 6. Sudah begitu aja gak ada. Udah apain lagi? Dikasih tanda, dikasih tanda. Dan ingat, yang ada dalam hadis ini barakallahu fikum adalah satu tanda. Satu tanda. Adapun yang dikerjakan sekarang dua tanda, ada beberapa riwayat cuma lemah. Bisa dibaca di buku itu lemah. Jadi yang ada di dalamnya adalah satu. Ya, adalah satu. Adapun ada andai kata ada mengatakan sunahnya dua, ah, tak tuntut di dalile. Inti mengatakan sunai loro pun di dalile. Lah umum menungso, ya umum menungso padha zina piye? Masa sunah? Enggak mungkin kan gitu loh. Baik. Sudah jelas? Jelas ya? Baik, setelah dikasih tanda ya, dan itu satu tanda saja di sisi kepalanya, summa yaqifu ala qabrihi wa yad'u lahu bitasbih. Selesai itu maka salah satu dari mereka berdiri di sisi kuburannya mendoakan ketetapan bagi dia, karena dia akan ditanya oleh, karena dia sedang ditanya oleh malaikat. Ya, oleh malaikat. Makanya dimintakan apa? Hah? Dimintakan ketetapan bisa menjawab man robbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ah, ini menunjukkan barakallahu fikum, dan ini setelahnya. Sebagaimana hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala, karena Nabi alaihi salatu wasalam adalah Nabi alaihi salatu wasalam, idza faragha, apabila beliau selesai min dafnil mayyit, dari menguburkan si mayit, ketika selesai qama waqafa alai, berdiri di sampingnya mayit, berdiri di sampingnya kuburan. Faqal, maka beliau mengatakan istaghfiru li akhikum, doakan, mintakan ampunan untuk saudara kalian. Fa innahu al'an yus'al, maka dia sekarang ini ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi suruh mintakan ampunan, was'alulahu tasbita, dan mintakan kokokohan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat, karena dia sekarang itu ditanya. Berdasarkan hadis ini, tidak ada istilah mengadani. Ya kan? Jelas hadisnya kan? Nabi ketika selesai, gak mengadani. Wahai fulan, silirawak, sebentar lagi kamu akan ditekoni oleh malaikat. Malaikat, ojo ragu, ojo bingung. Sengkate, dia tanya kepada kamu siapa robmu, jawaban. Lawang turu wae diajari gak iso maneh, apa maneh wong mati. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, litung diru liman, litung diru man hayya. kasihlah peringatan kepada orang yang hidup. Menunjukkan orang mati itu gak butuh peringatan. Ya, gak butuh ajaran. Gak butuh ajar, ajar, wong mati diajari apa? Wong mati itu tidak ada lain kecuali didoakan. Semoga dia bisa menjawab, bukan diajari. Yang kedua, yang namanya azan i'lam bidukhulil waq. Yang namanya azan itu pengetahuan, pemberitahuan wis masuk sholat. Nah ini kuburan lapo ke azan. Wis sholat itu toh? Gak boleh, gak boleh. Sholat masjid itu ada kuburan ya, bukan di kuburan. Nah, jelas ini Pak ya. Ini diupayakan ya kalau selesai apa namanya? Selesai menguburkan ya salah satu ngasih tahu ke jamaah, Pak, ini si fulan, ibnu fulan yang dikubur ini sekarang ditanya oleh malaikat, didoakan ya, dimintakan ampun, dimintakan bisa menjawab pertanyaannya, Pak. Itu bukan kok malah wah ya terima kasih atas jamaah yang ikut. Itu lo basa-basi wong Jawa. Ya, berterima kasih sama orang yang hadir karena telah meramut itu ya si api si api. Sekarang itu lo, si mait itu lo butuh apa? Butuh pertolongan. Ya, ibaratkan posisinya dia kecelakaan, butuh dibawa ke rumah sakit. Ya, Pak, terima kasih Pak ya, terima kasih Pak. Senolok, iki lo gawe nang rumah sakit. Oh, Joko terima kasih sama orangnya. Ini dulu urusannya. Sama aja ini mayit ini sekarang lagi ditanyai, kata gak iso digepuki, gitu lo. Lah, yang terpenting yang paling utama adalah ini lo si mayit sekarang. Terima kasih ntar belakangan deh di rumah-rumah kan. Wes aku terima kasih sama lo rawuh kan kata ketemu kan. Ini yang penting. Malah kita ngurusi terima kasihnya isi ini dijarno ditanyai malaikat gak bisa jawab dikebui malaikat lah sakan toh lah itu salah kaprah ya salah kaprah seharusnya kondisinya semisal itu. Nah jelas saya jelas. Bis, terus kemudian seterusnya boleh enggak salah satu berdiri ngasih mau'idhoh, ngasih apa? Mau'idhoh, ngasih nasihat lah ya, biasanya Pak Mudin kan ngasih nasihat Pak ya. Kesimpulannya masalah ini Pak, masalah ini memang ada khilaf di antara ulama. Boleh enggak kita itu ngasih mau'idhoh? Nah, di saat di saat ada kematian di kuburan itu. Kita baca dulu hadisnya. Di sana ada hadis Bara' ibn Azib radhiyallahu taala. Hadis Bara' ibn Azib radhiyallahu taala. Katanya Bara ibn Azib, kharajna ma'a Rasulillah. Kita itu pernah keluar bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Fi janazati rajulin minal ansar. Menghadiri seseorang jenazah seseorang dari orang Ansar. Fantahaina ilal qabr. Lalu kami sampai ke kuburan. Walamma yulhat, tatkala si mayit itu dibikinkan lahat. Yes. Fajalasa Rasulullah, kami pun duduk. Rasulullah pun duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam duduk dan para sahabat duduk, ketika itulah Nabi alaihi salatu wasalam memberikan nasihat kepada para sahabat. Apa nasihatnya? Istaizu minan nar. Mintalah perlindungan dengan Allah min azabil qabri, dari azabul qabr. Nabi alaihi salatu wasalam menasihati kepada para sahabat. Wahai para sahabat, mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Nabi mengulang-ulang 3 kali. Coba kita kuturunkan, Pak. Caranya piye? Gimana caranya kita bisa berlindung dari api neraka? Kalau kita sekedar doa atau doa Allahumma inna a'udzubika minallah sampai elelah doanya. Tapi dia tidak mengambil asbab. Asbab yang bisa membentengi dia dari api neraka ya percuma dong. Dan asbab yang paling ampuh di dalam membentengi kita supaya kita enggak terjerumus dalam api neraka, apakah itu? Enggak ada yang lain kecuali belajar. Belajar. Belajar ilmu agama. Ini benteng yang kokoh supaya kita terhindar dari api neraka. Bagaimana kita enggak terhindar dari api neraka? Berapa banyak larangan-larangan kita terjang karena kita enggak tahu. Berapa banyak kita itu kalah dengan hawa nafsu, padahal kita tahu. Maka tidak ada benteng yang paling bisa. Ini semuanya kecuali hanya ilmu agama. Perlu diingat, kita semuanya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah. Fitratullahi lati fatara nas 'alaiha. Di atas Islam, di atas kelurusan, enggak ada yang lain. Setelah kita di atas fitrah, apa yang terjadi? Kita tumbuh sedikit demi sedikit menjadi besar. Ketika kita tumbuh, berapa banyak yang ingin menghancurkan fitrah kita? Ya kan? Banyak toh? Banyak dari perempuan, istri, anak, wanita, duit, harta, seluruhnya. Ini mereka seluruhnya ini ya, yang dikuasai oleh iblis ya, dikuasai oleh iblis. Yang iblis ini memiliki bala tentara yang semua dari semua juru ini, semua penjuru ini itu pengin mengotori fitrah kita yang suci tadi. Nah, tinggal kita berpikir berapa banyak musuh kita ini, walaupun iblis pertama kali yang musuh pertama, tapi kan dia punya ajudan banyak sekali. Ya kan? Nah, yang harus kita pikirkan gimana cara menjaga fitrah kita ini. Tidak ada jalan kecuali satu, adalah ilmu. Ilmu agama. Ilmu agama ini adalah salah satunya jalan untuk bisa membentengi fitrah kita. Coba lihat, satu senjata tok. Mereka senjatanya banyak. Yang harus kita pikirkan apakah bisa satu senjata ini bisa menghalangi senjata mereka. Ayo, jawabannya apa? Nah, kalau senjata kita memang senjata hewa-hewa, sedangkan mereka senjatanya kuat, mana bisa? Fitrah kita akan terlumuri. Paham kan? Ya, sekarang yang harus kita pikirkan, yang antum harus lebih cerdas, antum kan orang mahasiswa. Namanya enggak siswa, maha kan, semua budi kan. Orang maha kan? Orang mahasiswa harusnya, wah, nalarnya luwe-luwe tinggi mana? Anak enggak usah sambung, itu sudah paham. Yang mananya satu senjata ini kalau enggak kuat, bagaimana bisa menyerap, bagaimana bisa mengalahkan berapa banyak senjata itu? Iya kan? Berarti kita enggak ada teman kecuali ilmu ta'in yang bisa menjaga apa namanya fitrah kita. Tanpa ini kita akan binasa. Nah, kita akan binasa. Ditambah lagi. Nah, Iblis itu jago, tahu kelemahan kita. Seorang dokter yang ngobati sakitnya manusia, dia dikatakan spesialis berapa tahun dia sekolah? Berapa tahun, Pak? Hah? Mana 10 tahun? Ada? 10 tahun? 10 tahun kan? Mas 10 tahun udah dikatakan juara lah gitu kan dalam bab penyakit ini. Iblis itu kurang tahun Pak. Hah, sejak Adam sampai sekarang gak mati lagi kan. Ya, itu berarti amat paham sekecil-kecilnya apa kelemahan kita tuh. Paham sekali. Jadi amat gampang untuk menaklukkan kita, gampang sekali. Nah, Kalau kondisi yang semisal ini, yang itu khibro, pengalamannya dia itu ratusan abad, ratusan abad tahun tentang kita itu sudah spesialis pol. Itu yang harus kita pikirkan, gimana caranya kita punya tangkis atau punya benteng yang kuat untuk dari ini semuanya. Apakah kita sudah pikirkan? Ya, gak ada lagi cari belajar. Minta sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita mendekatkan diri kadang-kadang, ya kan? Belajar ilmu kadang-kadang, ya, kadang-kadangnya nanti ruwet lagi, fitnah lagi yang diambil, ruwet mana, mut mana urusannya, terus kapan mau jadi anak? Untuk nangkis setan ini berapa ini sudah? Ya, belum lagi di luar, luar lagi di dalam rumah, di rumah teman-teman itu fitnah, guru teman, wanita, wah stres kita. Tidak ada lain kecuali kita harus mendekatkan diri kepada dengan ilmu. Gak ada yang lain untuk bisa mendekatkan diri kita kepada dengan ilmu. Nah, Masya Allah. Nah, kalau begitu hadisnya jelas, apakah perbuatan ini selalu kita lakukan atau hanya jarang-jarang saja, maka pengarang kitab Tamamul Minnah boleh seorang itu ngasih mau'idzah, tapi gak boleh setiap saat. Gak boleh setiap ada jenazah. Terkadang gak apa-apa. Sebagaimana para sahabat dengan sebagaimana perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi gak melakukan setiap kali apa? Setiap kali jenazah enggak. Tapi ketika itu Nabi memberikan apa? Nasihat. Dan ini enggak dilakukan oleh Nabi setiap saat. Dan kalau kita kerjakan setiap saat, adalah menyelisih Nabi alaihi salatu wassalam. Menyelisih Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, selesailah kita dalam bab ini. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Hah? Ya. Gak ada masalah. Kalau memang gak memungkinkan, maka bentar Pak ya. Kalau memang gak memungkinkan dan tidak ada lain kecuali harus di apa? Ditumpuk, maka ditumpuk. Cara numpuknya adalah dijajar gini Pak. Dan yang paling mendekati ke kiblat itu aktaruhum Qur'ana, mana yang paling banyak hafalan Qur'an. Sebagaimana perbuatan Nabi, suruhannya Nabi, perintahnya Nabi kepada para sahabat ketika pada perang Uhud. Pada perang Uhud para sahabat lapornya Rasulullah, lau anna likulli maitin, andai kata setiap mait dibikin kuburan sendiri-sendiri, tentu ini berat bagi kami ya Rasulullah. Ya kan? Nah, ratusan orang, ribuan orang meninggal, kemudian apa dibikin kuburan sendiri-sendiri sepigi. Hah? Berat kan? Nah, makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ya sudah. Letakkan 7 atau 8 atau seberapa. Tapi cara mainnya apa? Qaddimu, dahulukan, dahulukan yang ke arah kiblat orang yang paling banyak hafalan Quran. Jangan itu begini Pak, kayak apa menua. Jangan begini. 1, 2, 3. Lanjutnya begini. Ya. Jadi melebar. Ini pertama 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Tambah. Ya. Gak ada masalah. Gak ada yang lain. Lain. Kalau gak memungkinkan. Kalau memungkinkan. Yuk sendiri-sendiri itu yang ada dasarnya. Ya. Itu dulu Pak ya. Mboten asal Pak. Satu, itu hadis Mu'abbas, marun Nabi alaihi salatu wasalam di kubro ini. Nabi ku melewati dua kuburan. Terus Nabi itu mendengar keduanya itu menangis, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani kabir. Keduanya lagi diazab. Setelah itu Nabi mengambil jari datan, fasyaqqa, lalu dipatahkan jadi dua, kemudian ditancapkan dengan ini, Naam, la'allahu barangkali bisa diringankan malam ya ibasah. Ini adalah khosois Nabi. Khususan Nabi. Beberapa alasan. Satu, Nabi mendengar si fulan dan al itu diazab. Kita tahu Pak diazab dia, Pak? Kita tahu orang tua kita diazab? Enggak tahu, kan enggak dengar. Coba mungkin dikasih speaker dalam. Ya enggak iso. Nabi mendengar. Kedua, itu pun pakai apa? Pakai pelapah kurma. Itu dengan doanya Nabi. Nah, buktinya setelah itu enggak ada para sahabat memakai begini. Kalau andai kata itu syariat dengan pelapak kurma itu hal yang bisa meringankan, tentu bapak-bapak mereka enak, ayo kita ambil pelapak kurma, kita kasih masing-masing. Ngono, Pak. Siapa yang tidak ingin diringankan azabnya, Pak? Ya kan? Ternyata mereka tidak melakukannya. Berarti itu khusus untuknya. Yang kedua, kalau andai kata itu umum, kenapa Nabi tidak meletakkan untuk kepada semua sahabat? Ya toh, bahannya kepada dua orang ini saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini khasa'is Nabi alaihi salatu wa. Jadi tidak boleh dilakukan kita sekarang dengan ngasih apa? Rumput. Rumput apa, Pak? Oh gitu. Ya waduh, ayo rumput. Tahu rahu musik. Betul asal, Pak. Ini gua anyar perkara baru. Bahkan keyakinan yang khurafat dengan dikasih pohon apa? Kamboja atau apa bisa tenang. Sing bikin tenang itu bukan kambojanya, Pak. Amalan kita. Kalau andai kata yang membuat tenang itu kambojanya, ya enak. Terus gak usah beramal. Lihat-lihat wae. Kok pokoknya pesenku, gue tandurono kamboja sepuluh aku tidak tenang. Ya, gak logis agama kita nanti. Agama kita nanti entar mana yang kaya tanahnya di 1 hektar tanam lo kamu cakapi aku tuh enak nak akhirat. Wah, je itu dulu Pak, mana tadi? Oke. Berdoa khusus. Oh, yang ketika memintakan ampun itu? Oh, iya, setelah pun enggak ada doa khusus, Pak. Yang ada hanya ini. Doakan, mintakan ampun dia, dan mintalah ketetapan untuknya. Ya udah aja. Ya Allah, ampunilah dia, dan mudahkanlah dia bisa menjawab, Pak, pertanyaan malaikat, sudah selesai. Aduh, buatan asal, Pak. Ini pun buatan asal, malah anyar lagi. Nabi alaihi salatu wassalam gak pernah melakukannya. Jelas tadi kan, Reza kan? Nabi gak mimpin, ayo jamaah, ayo, ikut aku. Nah, enggak ada begitu. Nabi, doakan. Berarti kan nyuruh masing-masing berdoa. Gak ada istilahnya, tak bimbing, yuk. Orang-orang. Kalau meninggal, masih peti. Dikasih kain. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan peti. Kita belajar dari awal sampai akhir, jelaskan tidak ada peti kan? Ayo, Pak. Pertanyaan saya kedua, peti itu adat istiadatnya siapa? Ya, jangan-jangan orang Hindu. Kalau ada kata itu adat istiadatnya orang Hindu, ciri khasnya orang Hindu, kita kena hadis mentasab wa bikunullahi hum. ya kan? Ketiga, peti itu kan butuh biaya gede tuh Pak. Dan kita jarang itu atul amwal kan, menyanyikan harta yang tidak ada fungsinya. Ya. Kemudian kalau dia pakai peti, gimana cara menghadapkan ke arah kiblat? Ya kan? Paling ya di ngelumano ngelotok wae. Ya, semua yang ada ini jelas menyelisih apa yang kita sebutkan tadi. Maka jelas enggak disyariatkan. Kedua, berkaitan dengan dua petak, dua patok ya. Bahasa Semarang internasionalnya patok gitu ya. Lah, patok itu jelas Pak, yang dalam hadis adalah satu. Ya kan? Cuma ya tadi memang kebiasaan masyarakat dia pakai dua. Kalau jenengan bisa satu, ya itu lebih baik insyaallah. Kalau enggak bisa dua, enggak bisa satu, dua rame ya. Ya itu kan urusan belakangan kan, itu urusan yang butuh ditoleransikan kan itu nanti. Tetap sunahnya satu. Yang ada adalah satu. Ketiga, memang ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya meninggal di hari Jumat itu termasuk alamah, termasuk tanda-tanda mati syahid. Tanda-tanda mati syahid. Gitu aja. Gitu aja. Meninggalnya enggak ada penjelasan dikuburkannya. Lah, maksud daripada tanda-tanda mati syahid, mek tanda. Sing jenenge tanda burung mesti yaitu syahid. Mek alamati syahid, tanda-tanda mati syahid. Mek tanda. Padha karo wong belajar ilmu, tandai dimudahkan ke surga, jalan menuju surga. Berarti mafhumi adalah gampanglah mlebu swarga ngono to, mek tanda. Bukan berarti wong belajar ilmu ono jaminane masuk surga, tidak ada semisal itu. Paham? Mek tanda. Ingat lho ya tanda yo. Ya. Paham? Ono mendung tandai hujan. Tandai sugih kerja. Apakah setiap wong kerja itu sugih? Ora. Paham ya? Wong kumpul sama bojone tandai insya Allah duwe anak kan. Sebab pengin duwe anak kumpul. Apakah setiap orang kumpul duwe anak? Enggak. Begitu juga ini. Apalagi pernyataan kalau dikuburkan sebelum Jumatan dan itu adalah terhapuskan dosa di mana acara tekon di mana dalil dari mana lagi ya gampang jawabannya datangkan dalilnya selama kita ketahui nggak ada dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani la asrau ora ono asliku nggak ada asalnya dah kalau nggak ada tak lanjutkan. Syekh Al-Albani punya pembahasan khusus. Hendaknya kita itu dikuburkan fi qabril muslimin. Di kubur penguburan kaum muslimin. Tidak ada contohnya mereka dikuburkan di tempatnya masing-masing. Di tanahnya masing-masing. Lihat dulu sahabat Nabi alaihi salam dikuburkan di mana? Di Baqi'. Gak ada wis kuburkan no makuwai. Wis no tanakuwai. Gak begitu. Ya, itu yang ada di zaman dahulu dan zaman para qurunul fadhalah, enggak ada ceritanya mereka itu dikuburkan di tempatnya masing-masing. Tapi dikuburkan di kuburan kaum muslimin ini yang ma'ud yang ada di zaman dahulu. Sudah, jadi enggak perlu gitu. Pinggirnya dikasih batu bata, melingkar. Nanti sampai di mana permukaan tanah itu ada dua lapis batu bata dan itu akan masuk dari bangunan yang membangun termasuk. Rasulullah al-bina al-qabr. Rasul melarang membangun sesuatu kuburan. Aku khawatir nanti masuk bangunan. Wis jarung ngono wae wis. Masuk membangun. Jadi khulasae gampang lho, Pak. Wis ngono wae. Oh, diapain lagi wis udah mati. Ya kan? tinggal kita doain aja. Andai kata nanti hilang apa? Hilang gundukan, ya hilang wae ora ono masalah. Yang penting doain jenengan aja ke dia selesai sudah. Ya. Baik, kita lanjutkan langsung ke ahkam takziah dulu ya. Istilah takziah, sudah kenal Pak takziah Pak ya? Yang biasa dilakukan oleh di kampung-kampung namanya takziah. Kenal Pak ya? Takziah. Takziah itu makna. Takziah, maksud daripada takziah adalah alhamlu ala sabr. Maksud daripada takziah itu mendorong orang yang terkena musibah, mendorong orang yang terkena musibah untuk bersabar. Cara mendorongnya dengan cara memberikan dalil tentang janjinya Allah pahala bagi yang sabar. Dan mendoakan kepada si mayit dan yang ditinggalkannya. Itu makna takziah. Jelas? Idzan takziah itu adalah memiliki dua fungsi, Pak. Takziah itu memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah mendorong orang yang terkena musibah untuk sabar. Ya wis sabar oleh Mas sabar. Orang kok ngomong sabar toh, sampean datangkan dalil-dalil dari Quran, dari hadis, janji-janjinya Allah, gitu. Ya, orang kok takziah ujuk-ujuk teko, bareng-bareng mangan, teko mangan toh, orang bilang bespi, itu jenis itu takziah, itu jenis mangan-mangan. Ya, lah coba lihat, kita kadang-kadang ke teman yang lagi kesusahan kan, nekono malah gawe masalah wae. Cerita ngalor ngidul kamu digunjing orang oleh. Lah ngono kuwi opo ngono kuwi. Datangnya jenengan sebagai takziah memiliki dua fungsi. Orang gawe nambahi susah. Ya, yaitu mendorong kepada dia untuk sabar. Gimana caranya? Datangkanlah. Dalil-dalil tentang janjinya Allah berupa pahala bagi yang terkena musibah dan dia sabar. Itu caranya. Setelah itu jenengan punya tugas yang kedua, mendoakan orang yang meninggal plus mendoakan kebaikan orang yang ditinggal. Paham Pak ya? Itu maksud daripada takziah. Lah, coba kita Pak, kita sering takziah. Tapi enggak ngerti tujuan takziah, arti takziah itu apa lah orang badi. Kenapa enggak badi? Karena udah pintar. Ya kan? Enggak tahu kalau udah pintar. Ya kan? Udah pintar. Karena udah pintar enggak butuh belajar. Gitu loh, Pak. Lah kan iya kan? Lo coba. Lo bab takziah wae lho ora ngerti artine. Lah iku wis komentar sing perkara gedhe lho piye. Belajar. Nah. Kemudian itu definisi Syekh Al-Albani. Definisinya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang namanya takziah itu menguatkan orang yang dikenai musibah, dikuatkan supaya sabar. Dikuatkan, jenengan itu ngasih motivasi. Ustaz, sabar. Kan mati ya, kan ono lah, kabeh ku yuk mati, urip yuk dicekel sama Allah. Ya, kita itu pasti menjalankan ini, gak perlu menangis, gak perlu bersedih hati, dan gak perlu, wis. itu dikuatkan hatinya. Paham ya? Wis, kok cukup teko dhewe masalah. Masalah piye? Bojomu iku lho, sing mati ku bar di opo ae ngomong. Nang teko kono nggih dosa nggih gibahi wong ae. Kan biasa wis kumpul harusnya sedih, harusnya ini. Ning kono malah gunjing orang. Iku lho opo-opo wae ini. Semuanya ini dikal dilakukan karena enggak ngerti agama, ngono lho. Enggak ngerti ilmunya. Nah, terusnya takziah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takziah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Amr Ibnu Hazm dan riwayat Ibnu Hibban atau Ibnu Majah. Qala Rasul alaihi salatu wasalam, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bimusibatin illa kasallahu min hulal karamati yaumal qiyamah." Tidaklah dari seorang mukmin yang dia memberikan takziah kepada saudaranya yang dia terkena satu musibah, dia lakukan itu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian kepadanya, pakaian kehormatan besok pada hari kiamat. Paham ini Pak ya? Jadi siapa yang mau takziah kepada saudaranya dengan sesuai yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, pahalanya besar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian kepadanya. Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehormatan. Pakaian kehormatan besok pada hari kiamat. Pakaian kehormatan besok pada hari kiamat. Suatu pahala yang besar, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jelas Pak ya? Adilah banyak sekali, ana cukupkan satu saja ya sebagai pendorong ya atau pelengkap, pelengkap aja. Atau bisa baca sendiri kan ada. Naam. Kemudian seterusnya hukum takziah. Hukum setelah kita tahu disyariatkannya takziah berdasarkan hadis tadi dan juga yang lainnya, sekarang kita belajar apa itu hukum takziah. Hukum takziah berdasarkan hadis tadi adalah sunnah. Adalah sunnah. Ibnu Qudamah mengatakan ajma'al muslimuna. Ulama telah sepakat bahwasanya apa? Takziah itu hukumnya sunnah. Ulama telah sepakat bahwasanya apa? Takziah itu hukumnya sunnah. Nah, baik setelah dikubur maupun sebelum dikubur. Ya, baik setelah dikubur maupun sebelum dikubur. Paham Pak ya? Baik setelah dikubur maupun sebelumnya, maka syariat takziah itu tetap ada. Syariat takziah tetap ada. Kemudian setelah itu, apa yang kita katakan ketika takziah? Apa yang kita katakan ketika takziah? Dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Berdasarkan hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala, kunna ingdan Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Usamah bin Zaid adalah kami di sisi Nabi alaihi salatu wasalam. Fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiru anna sabiyan laha fil maut. Maka salah satu dari putrinya mengirimkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam atau mengkhabarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam ada salah satu dari anaknya telah meninggal. Maka faqala, maka Nabi alaihi salatu wasalam berkata lir rasul kepada utusan yang diutus salah satu putrinya tadi, Nabi mengatakan irji ilaiha, kembalilah kepada putriku. Fakhbirha, maka khabarkan kepadanya. Ini lafaz yang harus kita baca. Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Walahu ma a'ta. Milik Allah apa yang Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisinya sudah ada batasan yang telah ditentukan. Tolong direnungi doa ini. Dan kita akan terangkan sedikit tentang doa ini. Perlu dipahami, Pak ya. Anda akan terangkan sebuah ayat, yaitu yang kita hafal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Ketika seorang hamba memahami dua kata ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tentu semua musibah yang menimpa kepadanya, baik kematian atau yang lain, akan menjadi penenang bagi dia. Ketika seorang hamba memahami kata ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memahaminya dan meyakininya dan mengimaninya, maka semua apapun musibah yang menimpa kepadanya, itu akan menjadi penenang bagi dia. Jadi kalau ada kata mobilnya 1M itu hilang contoh nih, kalau dia paham ini, gak akan nangis, gak akan bersedih. Ya kan? Kalau paham ini, istri yang paling dicintainya, sehingga taruh logikanya, ditinggal saat menit aja itu dia stres, lalu dia meninggal, sebenarnya obatnya hanya ayat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apanya? Artinya inna lillah. Sesungguhnya kami ini miliknya Allah. Kami ini miliknya Allah. Harta yang kita miliki miliknya Allah. Berarti harta yang ada pada kita, istri yang ada pada kita, anak yang ada pada kita, harta nyawa kita bukan milik kita, miliknya Allah. Jelas toh? Kalau kita paham ini, kita akan kembali memahami poin yang kedua, wa inna ilaihi raji'un. Dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Jelas? Gak mungkin tidak. Karena kita ini miliknya Allah. Dan pasti kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang hilang dari kita, musibah yang menimpa kepada kita, itu bukan milik kita. Milik kita. Allah ingin mengambil dan diserahkan ke yang lain. Mobil kita diambil pencuri, itu maksudnya Allah itu mengambil harta itu, nah diambil tidak diambillah oleh Allah, lalu Allah berikan kepada siapa? Si pencuri itu cuma lewati nyuri dulu. Kenapa kita nangis? Itulah keimanan kita kepada ayat ini kurang sekali. Ya kan? Kenapa kita stres? Bukan milik kita. Ya kan? Yang namanya titipan pasti diambil oleh pemiliknya. Oh, kita gak miliki. Loh, aku sing kerja. Iya, kon sing kerja. Kamu kerja itu sekedar kamu punya hak menikmati. Tapi pemilikan bukan milik Anda, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, suatu saat pemilik itu akan datang mengambilnya. Kenapa kita tolak? Begitulah Abu Thalhah sama Ummu Sulaim. Abu Thalhah memiliki anak yang amat dicintainya. Dia masya Allah sayangnya pol ke anak. Ketika sakit yang benar-benar datang kepada putrinya, lalu putrinya diambil oleh Allah. Ketika itu Abu Thalhah dalam posisi jihad fisabilillah. Atau fi riwayah, Abu Thalhah ketika itu datang di majlis Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi istrinya, jangan sekali-kali mengkhabarkan ke Abu Thalhah tentang meninggalnya anaknya. Biar saya sendiri yang mengkhabarkan. Maka di saat kondisi yang demikian itu, dia rawat, semuanya sudah selesai. Pengkafaran semuanya dimandikan, dikafan, sudah selesai semua. Sudah, dibiarkan dulu. Tunggu suaminya datang. Ketika datang suaminya, dia enggak langsung ngasih tahu, wah anakmu meninggal, enggak ngono. Istri harus pintar, istri orang-orang hewa-hewa. Ya kan? Istri seharusnya bagaimana caranya dia memberikan penenang kepada suami, orang kok bikin kacau suami. Dalam keadaan apapun, suami istri harusnya cerdas dengan kondisi suami yang ada. Dalam kondisi misal ini, ya selayaknya seorang istri melayani suaminya sampai disenangkan di malam itu, sampai kumpul malam itu. Selesai senang, Abu Thalhah senang semuanya, wis dikasih kenikmatan, dah senang semuanya. Dia mengatakan, wahai suamiku, gimana menurut pendapat kamu? Kalau andai kata ada yang nitip barang ke kamu. Ya, yang namanya titip barang, suatu saat dia datang dan mengambilnya. Apakah Anda punya hak untuk menolaknya? Padahal itu miliknya, dia yang dititipkan kepada kita. Jawabnya tolak, ya gak boleh. Dia harus dikasihkan. Enak kan? Begitu pula anak kita. Anak kita itu bukan milik kita, milik Allah. Sekarang diambil oleh Allah. Awalnya marah-marah, Abu Thalhah. Kenapa kamu? Nah, awalnya kan? Setelah itu dia tenang. Sudah selesai. Laporan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Setelah laporan kepada Nabi apa yang dikerjakan oleh istrinya tadi. Dan Rasul alaihi salatu wasalam mendoakan hasil malam itu adalah keberkahan atas kesabarannya dijadikan anak sebagai gantinya. Masya Allah. Itu loh Pak. Cuma kadang-kadang kita gak senerima Pak yo. Mobil wis marat-marat delek duit mari pun dicolong uang. Gak ngamuk tuh Pak. Ngamuk wisan. Ya itulah karena keimanan kita kurang. Padahal kan milik kita gitu kan Pak ya. Ya Allah. Ya jangankan itu sampai tukaran ya. Ya Allah. Duit saripis ya harga tukaran ya. Ya kita lah Masya Allah. Jadi gitulah Pak Mang, kondisi hati itu Mang. Bakhil terhadap apa yang ada pada diri kita, ada apa yang ada pada kita. Padahal itu hanya apa? Hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita paham Pak, ini titipan kabeh. Terus pelapun dewek ini. Ini pertanyaan kedua, kalau itu hanya titipan, terus ngapain kita? Kita tumpuk duit itu Pak, batu buat titipan. Entar diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita? Maka yang paling bagus, yang paling cerdas, duit yang Allah berikan itu gunakan untuk ketaatan. Sedekahkan, itu milik kita. Itu yang cerdas. Oh, dikumpulkan di kening ATM tok, itu engko dicabut oleh Allah. Gak tahu, Pak. Satu bulan engko dicolong uang ATM piye? Entek duit ya? Gak tahu. Makanya kata Rasul alaihi salatu wasalam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi Adabul Mufrad. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, atukhibbuna ayyakunal malu liwaratsatik. Apakah kalian senang harta yang kalian tumpuk-tumpuk itu untuk orang lain? Enggak ada sahabat bilang, aku senang, enggak ada ceritanya. Enggak ada ceritanya. Ya semuanya enggak senang. Yang harta yang kita cari untuk saya, enggak mungkin untuk orang lain. Ngapain aku kerja? Mari utak kasihkan ke orang. Ya kurang cerdas lo tanya kan Pak. Ya, gak mungkin. Dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ini lo. Laka ma qaddamta wa ma baqiya li warakatika. Milikmu itu apa yang kamu berikan di jalan Allah. Yang tersisa, yang ada, itu untuk ahli warismu. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk untuk ahli waris, kita gak bisa petik di akhirat. Yang kita bisa petik di akhirat itu, yang kita sodakokan di jalan Allah, itu yang milik kita. Paham Pak ini Pak ya? Jadi ngopo duit tumpuk-tumpuk. Ya oleh si oleh. Tapi masalah itu udah dijukur dengan Allah, kita gak tahu kapan Allah mengambilnya. Hah? Kalau kita sudah tumpuk 1M, Allah mencabutnya gampang ngepol. Ima anaknya sakit, habis 1M. Orang tuanya sakit, habis 1M. Udah Allah itu mengapa namanya mencabutnya itu gampang ngepol. Oh, itu miliknya Allah. Tinggal masalahnya, ikhwan anak. Itu bukan milik kita. Milik kita itu yang kita sedekahkan. Nah, kalau begitu, kalau kita paham ini, maka kita baca, innalillahi ma'akum. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Dan milik Allah pula apa yang Allah berikan. Allah memberikan harta kepada si A, si B. Miliknya Allah, terserah Allah. Allah punya hak untuk juga mengambilnya. Itu miliknya Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu itu di sisi Allah ada ketentuan yang sudah ditetapkan. Jelas Pak ya? Jadi enggak bisa orang itu enggak mati, enggak iso. Enggak mati saiki, mene yo mati. Ngono lho. Ini semua sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu. Cuma kita itu nunggu giliran aja, nunggu antriannya saja. Enggak tahu kapan antrian itu datang kepada kita. Ini loh, kata-kata ini yang seharusnya ditanamkan kepada orang yang terkena musibah. Paham ya? Dipahamkan 3 poin ini. Le, dewe iki wae Allah. Allah duwe hak mengambil, memberikan, mencabut, mau memberikan ke orang, itu haknya Allah. Paham yang kedua? Le, segala sesuatu ono tulisane, ono aja le. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini meninggal, kalau enggak ya meni. Tinggal kita mikir, Pak. Kalau gitu, apa upaya kita? Kita lo mau mati. Pasti kita mati. Tinggal kita pikirkan bekal apa untuk mati itu apa? Maksudnya kita mikir dunia, delok dunia, terus bekal meni ku apa? Ini yang kita pikirkan. Gitu loh Pak. Orang yang cerdas mikirkannya bukan memikirkan yang fana, tapi yang kekal. Ya kan? Ya kan? Iki ono bayaran kerja bayaran mek 10.000 iki sak juta. Piye mana Pak? Hah? Kerja sekerjaan sama, ini gajinya 10.000, ini gajinya 10 juta. Pilih yang mana? 10 juta dong. Ngapain dia ada 10.000? Ya, kenapa kok itu? Karena 10.000 cepat habis, 10 juta lama habisnya. Kenapa dalam bab ini dunia kan cepat habis toh, akhirat kekal kan? Kenapa kok enggak dibawa ke arah sana? Ah, ini Pak, enggak ada lain kecuali kita minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepada kita dalam bab yang demikian ini. Jelas Pak ya? Nah, mohon diperhatikan. Dihafal Pak ya tadi? Sudah apa belum? Hah? Iya Ustaz lagi konsen mikirkan kita sendiri. Mantap lah. Memikirkan kita ini mau apa gitu. Mau apa. Ntar juga mati. Gak bawa apa-apa. Hanya bawa 2 helai apa 3 helai. Kain tok. Yang kita bawa hanya amal yang soleh. Nah, kita pikirkan ini. 6. Kemudian seterusnya. Azur jam berapa? Hah? Jam 12? Ya udah kita sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah zuhur insyaallah. Subhanakallah hamdik, wassalatu wala ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة fa inna kulla dhalalatin finnar. Telah kita pelajari bersama tentang makna takziah, kemudian maksud takziah, hukum takziah, dan apa yang kita katakan ketika takziah. Ya, sekarang kita belajar waktu takziah. Waktu takziah. Apakah takziah itu memiliki waktun muhaddad, waktu yang dibatasi. Setelah meninggalnya si mayit satu minggu baru ke sana, atau ke sebulan baru ke sana, atau takziah itu dibatasi waktu tertentu. Nah, dalam masalah ini ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat jamaahir Syafi'iyah, jumhur ulama Syafi'i. Jumhur ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya takziah itu memiliki waktun muhaddad, waktu tertentu. Dan dia adalah 3 hari setelah meninggalnya, setelah dikuburnya si mayit. 3 hari setelah dikuburnya si mayit. Berarti kalau setelah 3 hari, gak ada lagi takziah. Gak ada lagi takziah. Itu alasan apa? Jumhur Syafi'iyah. Jumhur ini beralasan dengan sebuah hadis marfu'an ilan nabi alaihi salatu wasalam, la aza'a fauqa thalathin, tidak ada takziah kalau melebihi 3 hari. Itu alasan jumhur Syafi'iyah mengatakan bahwasanya takziah itu dibatasi 3 hari setelah dikuburkannya si mayit. Tapi sayang, hadis yang mereka pakai dalil dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah alaih, hadis yang ma'ruf di sisi orang-orang awam cuma la asla lahu, tidak ada sanadnya. Fa kalimat la asla lahu memiliki 2 makna, imma ada sanadnya tapi palsu, wa imma enggak ada sanadnya. Berarti hadis yang ma'ruf di sisi orang-orang awam tapi tidak ada sanadnya. Mafhum ya? Enggak ada sanadnya. Walhasil dalil yang dipakai oleh ulama-ulama jumhur Syafi'iyah tidak mendasar. Pendapat yang kedua adalah pendapat sebagian ulama Hanabilah, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab Al-Insaf lil Imam Mardawi rahmatullah alaih, bahwasanya takziah itu tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Mafhumnya tidak ada batasan waktu. Dan pendapat inilah pendapat yang paling kuat. Kenapa? Lihat. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam tadi menjelaskan apa? Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasallahu hulala al-karamati yaumil qiyamah. Di sini hadis yang kita baca tadi kan enggak ada penyebutan waktu sekian, waktu sekian, waktu sekian. Kaidahnya, kalau andai kata sebuah dalil, sebuah hadis yang Rasul alaihi salatu wasalam menjelaskan satu keutamaan dan tidak diikat dengan waktu kapan, maka bagi seorang muslim adalah apa? Naam, membawanya secara zahirnya begitu. Tidak boleh kita batasi. Harus sekian, sekian, sekian. Pembatasan dari hadis yang berbentuk umum atau berbentuk mutlak itu dituntut dalilnya mana? Paham kan? Sedangkan Rasul alaihi salatu wasalam enggak mengatakan, "Na'am, tidaklah seorang muslim yang memberikan takziah kepada saudaranya karena musibah selama 3 hari." Enggak bilang begitu kan? Enggak ada begitu kata Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau enggak ada yang demikian itu, maka harus kita nahmilu ala zahiri. Kita bawa sesuai dengan zahirnya hadis, sesuai dengan zahirnya hadis. Nah, jadi kesimpulannya barakallahu fikum, tidak ada dalil yang menerangkan yang demikian itu. Maka kapan? Kalau andai kata Anda melihat waktu yang itu cocok untuk dia, walaupun sebulan, walaupun tiga bulan, dengan Anda bertakziah kepadanya, membuat dia sabar, maka itu anta lakadzali. Karena yang namanya mengingat adik, mengingat orang tua, mengingat istri yang tersayang, ya kan? Itu enggak mungkin hanya sekedar tiga hari saja. Terkadang satu minggu masih apa? Masih ingat. Sebulan masih ingat. Saking sayangnya, kan? Ah, disitulah waktu ada maslahah, ada manfaat. Anda datangi dia dan berikan takziah kepadanya di waktu yang ketika itu dibutuhkan. Nah, di waktu yang ketika itu dibutuhkan. Jadi kalau andai kata dibatasi takziah hanya tiga hari, bagaimana dong? Yang namanya kesedihan, yang namanya mengingat, itu gak terbatas pada tiga hari saja. Ya kan? Gak terbatas pada tiga hari saja. Paham, Mbak, ya? Jelas? Jadi kita sekaligus ya nerangkan kaidahnya begini. Ya, kaidahnya begini gitu. Kemudian seterusnya, takziah itu bagusnya sebelum dikubur ataukah setelah dikubur? Ya kan? Gimana enaknya? Setelah atau sebelum? Baik, dalam masalah ini ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang bilang setelah apa? Setelah dikubur itu lebih afdol. Setelah dikubur itu lebih afdol. Ada yang mengatakan enggak, waktu dikubur, sebelum dikubur itu lebih afdol. Masing-masing memberikan argumentasi sendiri-sendiri. Tapi secara dalil tidak ada. Bagi yang mengatakan enak sebelum dikuburkan, karena apa? Waktu itu memang waktu yang apa? Pas. Soalnya apa? Soalnya waktu ketika langsung terpisah. Kan ketika tiga hari kan setelah dikuburkan masih enak, masih bisa mikir. Kalau pas kejadian mobilnya hilang, piye terusan? Itu kan lagi giginya kan? Ah, atau ketika istrinya langsung meninggal jebret, anaknya meninggal jebret. Waktu itulah dibutuhkan apa? Penyemangat. Supaya apa? Supaya untuk bersabar. Karena waktu itulah waktu yang memang dibutuhkan. Wah, masing-masing tidak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka yang benar ya sudah. Boleh sebelum, boleh sesudah. Tinggal mana waktu yang pas. Itu aja. Mana yang paling pas. Kalau memang waktunya itu sebelum dikuburkan dan itu lebih bagus dan menghasilkan hasil yang banyak, ah, ketika itu lebih afdal. Kalau memang, oh enggak, ini lagi rame, lagi mumet, lagi kalau kita kasih masukan untuk sabar, untuk mungkin dia marah, ya kan? Nah, maka diakhirkan setelah penguburan. Intinya, orang yang cerdas akan tahu. Tapi seenggak cerdas, ya orang badi mesti ngerasa cerdas. Seenggak cerdas itu pakai pikirannya. Melihat kondisi, itu jenenge cerdas. Orang cerdas bukan sekolah nilainya 10, enggak. Orang nilai sekolah nilainya 10 tapi ngawur, ya oke. Maksudnya cerdas itu benar-benar paham keadaan orang. Lah kalau pengen paham keadaan orang, lihat dirinya. Coba kalau saya begini gimana ya? Nah gitu. Kalau kita pengen paham kondisi orang, langsung kita tatkan ke dirinya. Contoh ya, jenengan ngerasani orang. Coba kalau jenengan dirasani lorah-lorah. Ya lorah. Ya podo wae, wong podo mangane sego. Ya loro lah gitu kan. Kalau antum dimasukkan di internet, dilolokno di internet. Coba kalau diri kamu, mau apa enggak? Ya enggak mau, ya podo wae. Podo mangan segoe. Makanya kalau kita paham kondisi semisal ini, enak bermuamalah dengan orang lain. Gitu loh. Lah begitu pula di dalam memahami takziah ini, kapan yang pas untuk dia? Kapan yang pas untuk dia? Lihatlah diri Anda. Kalau kayak gini nih, lihat kondisinya koyoknya lagi gak memungkinkan kita kasih masukan, kita kasih nasihat, dan seterusnya. Jelas, Pak, ya? Jelas? Nah, selanjutnya. apa hukumnya berkumpul-kumpul untuk takziah? Berkumpul-kumpul. Jadi si mayit atau keluarga mayit mengadakan perkumpulan. Perkumpulan terus dibacakan Al-Qur'an, ya. Terus mari ngono ngapain, Pak? Mangan-mangan, ya kan? Mari ngono omane. Wis ngono lah rikase. Apakah yang hal itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat kata Imam Ibnu Qayyim rahimatullah alaihi, "Na'am, itu bukan termasuk petunjuknya Nabi alaihi salatu wasalam ayyajtami alil uzza." Dia berkumpul untuk bentakziah. Bentakziah datang, berkumpul semua satu keluarga. Kemudian setelah itu dibacakan Quran, kemudian disediakan Al-Qur'an, apa makanan di situ, semuanya adalah bid'ah baru. Semuanya adalah baru. Tidak ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, tidak ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Imam Al-Imrani, ulama Syafi'iyah. Imam Al-Imrani, ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Yukrahu al-julusu litaziyah. Diharamkan duduk-duduk untuk takziah. Maksudnya gimana diharamkannya itu? Ahlul bait, penghuni rumah. Satu keluarga kumpul semuanya di rumah itu. Kemudian mengundang orang yang bertakziah, berkumpul seluruhnya. Kemudian orang-orang bertakziah datang di situ. Setelah itu ya masing-masing dikasih makan atau yang lain. Semua ini Pak barakallahu fikum adalah perkara baru. Dan ini ulama Syafi'iyah ini. Imam Imran itu pemilik kitab Al-Bayan fil Fiqh Imam Syafi'i 10 jilidan ya, itu mengatakan bahwasanya adalah bid'ah. Jadi maraji' yang ana bawa di sini ikhwan, itu bukan maraji' Maktabah Syamil loh ya. Ini maraji' langsung di bukunya. Saya enggak bisa buka Maktabah Syamilah. Ini semuanya manual, enggak komputer tet keluar enggak. Ini semuanya manual. Tulisan buku saya manual. Ya. Jadi bukan dinulis awal sampai akhir bukan tet, tapi melihat bukunya. Nah, kesimpulannya supaya dipahami ya. Jadi berkumpul-kumpul ya untuk setelah kematian ya dibacain Al-Qur'an, baik dibacain Yasin atau yang lain atau tahlilan atau yang lain, itu semuanya tidak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam ya. Baik. Kemudian seterusnya, apa hukumnya pemilik musibah untuk bikin makanan kepada orang yang datang? Wis kena musibah disuruh apa? Bikin makanan. Ya, bikinlah. Lah, gimana hukumnya yang dibikin ini? Ah, dijelaskan dari hadis Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala an. Qala kunna naral ijtimaa, adalah kami melihat, memandang al-istima'a, kumpul-kumpul. Nah, kumpul-kumpul ila ahlil bait, kepada orang yang terkena musibah. Kumpul-kumpul, Pak, kumpul-kumpul. Nah, berkumpul-kumpul. Nah, karena ada kematian, berkumpul-kumpul. Wasani'at ta'ami minan ni'a, dan membuat makanan. Membuat makanan dalam acara apa ini? Acara perkumpulan tadi itu dinamakan niyaha. Apa niyaha itu? Hah? Apa niyaha? Meratapi. Dikatakan meratapi. Dan meratapi dihukumi haram. Nah, Rasulullah SAW ini niyaha. Rasul melarang tentang niyaham ratabi, justru membuat berkumpul, ya berkumpul. Mari setelah itu yang kena musibah bikin apa? Makanan, sibuk bikin makanan, itu namanya niyaha, namanya meratapi. Jelas ya, namanya meratapi. Nah, tapi ini dipakai di zaman sekarang ya. Bahkan Islam itu enggak sempurna kalau enggak bikin. Bahkan pembeda antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya dengan perkara ini, padahal ini tidak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam. 6. Kemudian seterusnya, bagaimana kalau takziah itu, orang yang takziah itu dari tempat yang jauh, mungkin keluarganya atau dari tempat yang jauh, dia datang mungkin lapar, ya kan? Mungkin lapar atau bagaimana? Boleh enggak penghuni rumah itu membikinkan makanan bagi pentaziah yang rumahnya itu jauh? Tadi kan enggak boleh. Bagaimana kalau rumahnya itu jauh, tempatnya jauh, datang bertaziah, boleh enggak bikin makanan? Contohlah saya datang ke tempat Semarang ini. Jauh-jauh kan dari Jawa Timur sana, mungkin naik sepeda ongkel gitu. Atau sudah motor gitu kan ke Semarang dalam rangka takziah, karena ini butuh dikuatkan kesabarannya, ya kan? Jauh-jauh lapar sekali. Nah, terus begini, enggak dikasih makanan loh. Nah, gimana hukumnya semisal ini? Ibnu Qudamah rahmatullah alaihi mengatakan, wa indat hajatu ila dzalik. Kalau memang tuntutannya menuntut untuk bikin makanan, jaza boleh, enggak apa-apa. Kayak tamu jauh, ya kan? Enggak ada masalah. Nah. Bahkan dijelaskan terkadang orang yang datang itu dari pedesaan, desa yang jauh. Ya desa lah kan namanya desa. Datang ke kota, naik sepeda ongkel, naik dokar, naik becak, lapar lah kan. Memang kebutuhan menuntut untuk dikasih makan, dibikinkan makanan, ini enggak ada masalah. Paham? Dan itu bukan niyaha. Jelas ini ya? Seterusnya, apakah disyariatkan kita yang membikinkan makanan untuk yang terkena musibah? Tadi kan apa tadi? Azhar, ngantuk. Ayo udah dulu. Jangan ngantuk loh. Nah, tadi kan kalau apa tadi? Keluarga mayit bikin makanan, itu enggak benar kan? Nah, sekarang kitanya yang bikin makanan, boleh apa enggak? Nah, boleh Pak ya? Boleh Pak ya, bantu kan Pak. Tambah jempol dari Bapak ya. Sodako Pak ya. Nah, bagus itu. Nah, datang dari hadis Asma binti Umais. Ketika Ja'far terkena satu musibah, yaitu kematian ketika perang, Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, "Naam, inna ala Ja'far, sesungguhnya keluarga Ja'far, qad syaghaluhu, sungguh mereka tersibukkan dengan urusan kematian." Karena orang yang terkena musibah itu enggak sempat masak, ya kan? Karena kepikiran si mayit, sedih karena si mayit, malah disuruh bikin makan nih lu piye. Ora perasaan blas ya, Pak ya. Ah, karena kondisi Nabi melihat yang demikian ini, apa kata Rasulullah? Isna ulahum ta'aman, bikinkan untuk mereka makanan. Mereka itu enggak sempat mangan. Enggak sempat bikin makanan. Justru kita yang apa? Tahu diri kan, harusnya memberi makanan untuk mereka. Bukan memeras supaya mereka kasih makan ke kita. Oh, gak sopan, Pak. Gak sopan. Sangat. Seakan mereka sudah kena musibah, sudah terkena ini, sudah stres, nangis terus. Masih mikir, belikan makanan. Ana sapi ngono, meni duit tuku sapi utang sih. La ilaha illallah. Suruh utang dulu, Pak. Karena dalam rangka untuk ini, padahal seharusnya enggak semisal itu, seharusnya enggak semisal itu. Walaupun hadisnya naam sedikit lemah, cuma ada hadis yang lain yang menguatkannya. Kemudian kami bacakan juga kalamnya Imam Syafi'i rahimallahu taala. Beliau mengatakan, lihat, Imam Syafi'i mengatakan ini, Imam Syafi'i di kitab Al-Um. Imam Syafi'i ini ya, mereka kan berdalil Syafi'i kan. Ini omongannya Imam Syafi'i mengatakan apa? Wa uhibbu liqarabatil mayyiti wa jiranihi. Aku menyukai untuk keluarga si mayit dan tetangga si mayit. Keluarga si mayit yang mungkin bukan satu rumah, Pak, dua rumah, ya kan? Keluarga si mayit, tetangganya si mayit. Ayya'malu li ahlil baiti fi yaumihim wa lailatihim. Supaya mereka itu membikinkan makanan sehari semalam untuk orang yang terkena musibah itu. Sehari semalam, Pak. Sehari semalam. Na'am ta'aman yushbi'uhum. Satu makanan yang membuat mereka kenyang. Jangan ngasih makan mesa upil. Ya, mesa upil, Pak. Saiti impol. Ya, untuk ini aja gak kenyang. Jangan. Yushbi'uhum. Membuat mereka kenyang. Ya, membuat mereka kenyang. Nah, kata beliau, fa innahu sunnatun wa fi'lu ahlil khair. Perbuatan membikinkan makanan untuk mereka adalah sunnah dan perbuatan orang-orang yang baik. Jelas ini omongannya Ustaz Syafi'i? Jelas. Nah, alhamdulillah enggak ada yang ngantuk, Pak, ya. Nah, kemudian penjelasan dari ulama Hanabila juga sama, semisal demikian itu. Nah, jelas ya. Terus selanjutnya, apa hukumnya bertakziah kepada ahlu zimmah? Kafir itu, Pak, ake macemi. Yang kita bahas ini kafir ahlu zimmah. Apa sih kafir ahlu zimmah? Dia itu kafir, orang kafir, tapi dia di lingkaran apa? Negara Islam, dan dia harus memberikan upeti ke negara Islam. Paham kan? Posisi dia adalah ahlu zimmah, ada tanggungan negara, negara memberikan tanggungan berupa keamanan, jaminan keamanan dengan dia ngasih upeti ke negara. Itu jenenge ahlu zimmah. Lah, ternyata dia mati. Boleh enggak kita bertakziah kepada mereka? Jelas, Pak, jelas. Boleh enggak kita bertakziah kepada mereka? Ternyata Imam Ibnu Qudamah rahmatullah alaih mengatakan ada dua riwayat dari pendapatnya Imam Ahmad. Dua riwayat, dua pendapat dari pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang pertama, wis gak usah dijenguk, gak usah ditakziahi. Wong kafir ngapain ditakziahi? Ada yang mengatakan enggak ditakziahi. Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wasalam pernah menjenguk seseorang musyrik, sedangkan dia itu musyrik. Paham kan? Musyrik dijenguk oleh Nabi alaihi salam. Ketika Nabi menjenguknya, Nabi mendawainya, aslim, wahai, masuklah Islam. Lalu dia iltafata ila abi, menoleh kepada bapaknya. Jari bapaknya, ati Abu Qasim, ya wis toh, taatan Muhammad iku apa-apa wis. Maka setelah itu taat dan dia masuk Islam, ternyata dia meninggal. Dalil Nabi alaihi salatu wasalam itu juga menjenguk orang kafir. Nah, maka kalau Nabi pernah menjenguk orang sakit dan dia kafir, itu pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salam, maka takziah ya orang apa-apa, ada masalah. Paham ya? Ini pendapat yang paling kuat dari pendapatnya Imam Ahmad rahmatullah. Jadi enggak apa-apa bertakziah kepada orang kafir. Paham ya? Dan saya punya kajian dan punya pembahasan, tapi belum sempurna. Adab-adab seorang muslim bermuamalah dengan orang kafir. Terkadang kita itu gak paham. Pokoknya kafir, get. Wis. Lakalam, wala salam, wala apa. Itu lupa. Itu. Agama Islam itu gak kayak gitu, Pak. Agama Islam itu agama yang gampang. Agama yang rahmah. Ada tata caranya. Gak main get-get gitu aja. Lah itu, coba. Kenapa gitu? Karena kita gak punya ilmunya, kan? Ilmunya pun setengah-setengah, kan? Sehingga langsung jebret aja. Jebret saja. Nah. Kemudian, barakallahu fikum, ada faedah. Berkait dan faedah ini didatangkan dari Syekh bin Baz rahmatullah alaih. Banyak sekali kata-kata yang sering kita dengar, si fulan maghfur, diampuni. Si fulan marhum, dirahmati. Ya kan sering kan? Almarhuma, almaghfura, si fulan maghfura, si fulan maghfura, si fulan maghfur, marhum. Ini adalah maknanya koyok-koyok dia itu sudah difonis penduduk surga. Dosanya diampuni, dosanya dirahmati. Nah, itu enggak benar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, kita enggak boleh menyaksikan si A langsung penduduk surga. Si B enggak boleh penduduk neraka. Enggak boleh itu, enggak boleh. Kecuali yang sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah yang menyaksikan dia neraka, dia surga. Contoh Abu Bakar, surga apa neraka? Surga. Kita bisa pastikan ada dalil. Abu Jahal, surga atau neraka? Neraka. Ada dalil. Nah, adapun yang kita tidak ngerti dalilnya, kita enggak bisa memastikan si A ahlun nar, si A ahlus surga, enggak boleh. Apalagi surga dikapling dhewe. Kabeh sesat, kabeh rokok, surga tak kapling. Kalau surga ono kaplingane aku tak melok jenengan wae wis. Melarat gak apa-apa usono kaplingane. Sopo sing iso ngapling surga? Enggak ada yang bisa ngapling. Apalagi ada kartu. Kartu sopo sing duwe kartu iki surga tempaté lah enak laan. Enggak begitu. Kita itu belum tentu masuk surga. Cuma siapa yang berbuat baik diharapkan masuk surga. Siapa yang berbuat dosa dikhawatirkan masuk neraka. Mengunuto. Adapun ajal kita yang terakhir nantinya itulah penentu. Penentu dalam artian tanda wong iki apik, tanda wong iki elek. Jelas? Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yaqulu Imam Sa'di rahmatullah alaih. "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kamu itu mati sedangkan Anda itu dalam posisi pasrah diri. Jari Syekh Sa'di bertanya begini. Ini iskal, ini maksudnya sesuatu yang susah dipahami. Lu kok bisa? Bagaimana kita tahu kalau kita nanti mati dalam posisi kita itu berserah diri? Kita kan gak tahu. Tapi kenapa Allah itu kok menyuruh kita begitu? Ya kan? Padahal posisi akhir hayat kita, kita tuh apakah orang yang pasrah atau gak pasrah? Gak tahu. Tapi kenapa Allah menyuruh kita, janganlah kamu mati kecuali kamu pasrah. Gimana ini? Seakan-akan pembebanan kepada hamba yang hamba itu gak mampu. Kaidah usulnya gitu, Pak. Jadi Syekh Sa'di langsung jawab. Beliau bikin masalah, tapi dia jawab. Kata beliau, maksudnya gini ayat ini. Kita ini Pak ayat ini muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya adalah seseorang muslim itu akan diakhiri hayatnya sesuai kebiasaan yang dia lakukan. Kalau kebiasaan itu mau alu taat, harapan besar mati nih alu taat. Tapi kalau kebiasaan iku mau apa? Wong iku mau maksiat terus, kebiasaan nih di akhir hayatnya dia akan mati dalam posisi maksiat. Itu kebiasaan, Pak. Gak ngerti takdir. Maksudnya ayat barakallahu fikum, hendaknya kita berupaya semaksimal mungkin untuk berbuat kebaikan dengan harapan akhir hayat kita akan semisal itu pula. Tapi kita belum pasti, Pak, soalnya semegang kita neraka masuknya itu Allah. Ya, tapi kita berupaya. Berupaya kita dicabut nyawa kita dalam posisi apa? Husnul khotimah. Gimana caranya? Ya tadi, berupaya terus berbuat baik, berupaya terus berbuat baik dengan harapan kita dicabut oleh Allah dalam posisi berbuat baik. Itu biasanya semisal itu. Ya tinggal kita, Pak. Mau wong biasa nih gibai wong, ya mati ini mana ya gibai wong. Masalah salam. Ya itu Pak umumnya ngono, tapi ono sing ora. Umumnya ngono. Wong sing biasa nih apa jenenge berbuat kebaikan, ya insyaallah mati ini insyaallah harapannya dia akan dicabut oleh Allah dalam keadaan berbuat baik. Maka satu poin. Wong iki lho. Koyok-koyok berbuat baik. Mari kita mati ini koyok ini. Ah, itu Pak pertanyaan. Perbuat baikan dia yang dilakukan itu pertanyaan besar. Itu pasti ada masalah. Pasti bujuan itu. Ini yang kita gak tahu, Pak. Mungkin A. Aku Masya Allah, koyok-koyok sholat, ngaji terus, api ipol, penampilannya Masya Allah, jubahnya kok hitam, putih terus, imamahan. Masya Allah, assalamualaikum terus pakai koyok wong wafi pol contohnya. Ternyata di akhir hayatnya dia mati dalam posisi maksiat kepada Allah. Itu Pak pertanyaan kedua. Ada apa ini? Jangan-jangan perbuatan dia baik itu mek umu umu wae. Tunggu Pak. Mek gaya penampilan itu sebenarnya dia punya kelakuan maksiat yang tersembunyi. Ya kita gak tahu, itu pasti. Cari Ibnu Qayyim ngono, Pak. Ya Allah, saya iki lho, Pak, kalau begitu, wis gak usah ngurus orang. Perbaiki hati kita, amal zahir kita dan amal batin kita. Ojo kok diperbaiki amal zahir tok batine hancur. Dadine koyo ngono nanti. Perbaiki. Kalau kita mau kupas ini, Masya Allah, panjang Pak masalah hati. Masalah hati panjang Pak. Makanya jangan kita berpenampilan Masya Allah, kayak jubah nape wasalala. Tapi hati ini nyurek. Kayak curek. Tahu curek Pak? Jisi Pak. Itu hati Masya Allah. Dia berpunya penyakit ini. Wah, sombong, ono, guys, pokoknya. Atis penyakit hasad dengki berakar dukun kabeh. Walaupun penampilan ini kayak nampak ipol. Coba aja di akhir hayatnya. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu bima ya malu. Nah, kemudian selesailah kita ahkam mutaziyah, Pak. Ya, ahkam ziaratul kubur kita lanjutkan atau kita selesai? Atau praktek menguburkan ini ziarahnya baca di wahir apa Pak ya? Mana Pak ya? Kalau kita mau dilanjutkan ziarah kubur. Eh? Atau praktek? Kalau praktek menguburkan masa butuh praktek Pak kan gampang Pak ya? Bisa kebayangkan Pak ya? Gak perlu kan? Oke. Oh ada pertanyaan jeng. Moga barangkali ada yang belum paham. Insya Allah dibaca. Bisa dibacakan Pak ini Pak? Jeng. Moga Pak, moga. Yeah. Ini sebenarnya pembahasan luar, Pak. Kematian ini kan kita masih punya banyak hutang. Hutang itu masih banyak pembahasan. Satu, berkaitan dengan apa? Menggotong mayit. Dua, menyolati mayit, ya kan? Ketiga, bab tentang mengumumkan si mayit. Itu kan pembahasan berdiri sendiri. Ya. Nah, itu butuh waktu, butuh dibahas, ya kan? Tapi kesimpulannya, barakallahu fikum, berkaitan dengan mengumumkan si mayit, ada dua hadis yang dohirnya bertentangan. Wah, hadis yang pertama, nah, Rasulullah SAW ani'na'i. Rasulullah itu melarang mengumumkan kematian. Di dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasalam, na'an Nabi yu alaihi salatu wasalam, an-najasyiyah. Nabi itu pernah mengumumkan kematian Najasyi. Ya kan? Dua hadis zahirnya bertentangan antara larangan dan antara perbuatan Nabi. Maka penjamaan yang paling bagus terhadap dua hadis tadi, dan dia adalah penjamaan Sunani dalam kitab Subul Salam dan dalam kitab Al-Udda, dan juga penjamaannya Nawawi dan yang lainnya, maka larangan ini dibawa keadaan tertentu dan bolehnya ini dalam keadaan tertentu. Artinya, larangan ini dibawa bentuk pengumuman kematian yang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Adapun yang diperbolehkan adalah pengumuman yang itu kosong lepas dari gaya-gaya jahiliyah. Pertanyaan kedua, piye carane gaya pengumuman kematian model jahiliyah? Dia adalah mengumumkan si mayit plus disebutkan kebaikan-kebaikannya. Kemudian diumumkan di seluruh tempat, bawa seluruh lorong ke rumah-rumah, Pak. Si fulan mati, si fulan mati, si fulan mati. Terus muter, Pak, ya. Lah, surah yang semisal ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun kalau selain itu sekedar mengumumkan, artinya memberitahukan kepada umat bahwasanya ini lo ono kematian, mek sekedar ngono tok iku ora ono masalah. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat tentang kematiannya Raja Najasyi untuk ditegakkan surat gaib. Ah, kalau surahnya semisal ini enggak apa-apa. Tapi kalau surahnya gaya jahiliyah enggak boleh. Jelas? Nggih. Sebenarnya takziah itu kan ibaratkan kan mengembirakan tuh, Pak. Itu sama dengan membikin makanan untuk dia kan gitu. Ya kan? Itu dalam satu sisi sebenarnya gitu. Ibaratkan kan iki lho sampe ku susah, mungkin enggak ada duit, ya kan? Kanggo mangan lah. Iki duit yo aku ora iso masakno lah gitu kan. Nah, gitu pula makanan dengan uang ini. Nah, gitu, Pak. Dalam satu sisi ini mungkin masuk. Cuma terkadang si Ma itu punya duit, cuma enggak kau bermasak gitu loh. Nah, itu kan. Nah, dalam sisi ini berarti kita enggak sesuai dengan hadis Nabi. Nabi kan mengatakan, "Iki lo Ahlu Ja'far lagi sibuk ngurusi si mayit." Lagi pikirannya galau dengan si mayit. Ah, berarti kan maknanya iku lho ora sempat masak. Gitu lho, Pak. Maka apa? Bikinkan untuk mereka makanan. Nah, kalau melihat kondisi yang semisal ini, maka paling tepatnya wis dukono makanan iku luwih enak. Tapi kalau andai kata dia membikin apa? Uang ya mirip lah, tetap dikatakan baik. Tapi kalau lebih sempurnanya, duit ke ono, panganan ke ono luwe enak. Itu luwe sip, Pak, yo. Luwe sip. Jadi yo, iki lho panganan tak sangeni duit. Ya Allah, alhamdulillah, kan ngono to. Seono kanca sing mikirno aku, kan ngono seneng. Nah, kalau gak ono kanca sing mikirno aku, teko mari kono jaluki mangan, ya susah. Ndek remek lah. Gitu ceritanya. Ya. Menjenguk orang sakit bisa didakwai Pak Yop. Gimana kalau kita takziah orang udah mati, gak mungkin kita dakwai gitu Pak ya. Itu pertanyaan jenengan ya. Iya. Iya. Dakwah sebenarnya itu terbagi dua. Dakwah bil maqal wa dakwah bil hal. Dakwah dengan omongan. Ya. Yang kedua, dakwah dengan hal, dengan keadaan. Lah, dengan kita mendatanginya dalam posisi takziah. Mungkin kita ucapkan ya wis sabar jenenge kabeh mati. Kata orang kafir kan meyakini itu. Nah, itu kan juga bisa dakwah dengan apa? Hal. Berarti orang muslim itu juga hati ini bagus. Lah, kalau kita enggak mau takziah, enggak mau jenguk, ngapain aku ngeringin omonganmu? Saya enggak akan dengarkan omonganmu, wong kamu itu gitu. Kayak gitu, Pak. Dia tidak akan menerima dari kita apapun omongan kita, walaupun kita benar, soalnya sudah mangkel duluan. Nah, itu loh dakwah barakallahu fikum. Jadi ikhwan anak yang kita nasihatkan untuk anak pribadi dan untuk semuanya, dakwah dengan hal, dengan perbuatan itu lebih bisa masuk ke orang-orang daripada kita ngomong. Maka perbaiki adab kita, sopan santun kita kepada orang. Orang kalau, makanya ada beberapa tulisan yang saya tulis berkaitan dengan adab. Adab itu pelajaran penting. Dari Umar bin Khattab, alimu auladakum bil adab. Ajari anakmu itu dengan adab. Fa innaka tus'al, ente ku akan ditanya tentang anakmu berkaitan dengan adab. Ada yang mengatakan juga seorang rajul datang kepada Imam Malik. Nah, katanya Imam Malik, datangi Imam Robi'ah dan ambil dari mereka adab-adabnya, ojo ilmu sih. Orang kalau duwe ilmu enggak punya adab, ajur semuanya. Iya benar. Dan enggak akan diambil. Makanya sopan santun, adab perilaku termasuk usul prinsip dari usul lalu sunnah jamaah. Atau baca akidah wasitiyah yang nomor terakhir apa itu coba? Hirs has al akhlak karimah, akhlak yang mulia. Bukan yang namanya salafi ngaji ini ngentol, mocone kitab, tapi adabnya korat karit. Gimana? Gak bisa. Sampai ada yang mengatakan, kalaulah andai kata datang kepadaku seseorang alim, terkumpul padanya ilmal awwalina was, juarlah pinternya, dan saya tidak bisa hadir kepada, saya gak ada yang salah. Karena orang yang pinter itu banyak. Tapi ketika dikhabarkan kepadaku sana ada seorang alim yang memiliki akhlak yang mulia, adab yang mulia, terus saya gak bisa datang kepada, itu yang saya menyesal. Menunjukkan bahwasanya orang berperilaku bersopan santun, paham tentang orang lain, itu termasuk sedikit sekali. Dan ini yang harus kita perhatikan. Adab itu Pak mutiara. Adab itu mutiara. Sopan santun itu mutiara. Mutiara harus kita ambil dan kita hiaskan ke diri kita. Hiasan yang bisa menghias diri kita. Maka ajari anak-anak kita sopan santun sebelum kita ajari mereka ilmu. Untuk apa dia punya ilmu tapi korat-karit adabnya? Penting bab adab ini. Masya Allah, adab ini nggak bisa diremehkan. Jadi kita nggak bisa modelnya saena edwi uraiso lapi jilan. Kita itu diajari oleh Rasul sekali dengan adab. Adab. Makanya kata Rasul alaihi salatu wasalam, umirtu amaranillahu, Allah memerintah kepadaku, an wahidallaha, untuk aku mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa asilar rahim, menyambung salat. digabung dua itu antara tauhid dengan silaturahim, dan silaturahim bagian daripada adab kepada orang lain, kepada kerabat, kepada tetangga. Kita enggak pernah silaturahmi, enggak pernah apa, ngaji tok wae di silaturahmi, mau enggak ada waktu. Enggak ada waktu silaturahmi, enggak ada waktu. Disuruh bantu enggak ada waktu untuk bantu. Lu piye ngaji dhewe kulo untuk apa? Ngaji itu dipraktekkan dengan bentuk adab, itu ngaji. Lalu kita hanya gaya ini gimana terusan Allah. Itu lah kekurangan kita. Kekurangan kita dalam sisi ini. Nah, sisi ini kita kurang. Nah, sudah Pak? Jelas? Ya. Kalau membuat makannya itu hukumnya haram, lazimi mangani hukumnya haram, Pak. Makanya ada beberapa atar dari itu enggak mau makan karena ini hukumnya haram. Bukan makanan ini, Pak, membuat memakan, bukan zat makanan ini halal, Pak. Perbuatan membuatan itu kita kalau makan mendukung mereka, wah dimakan kok zen enak ngono. Gimana biar enggak timbul fitnah? Ini lemah adab kita cara menyampaikan bicarane. Ya kan? Oh, cukup mentang-mentang sini, Pak. Kan bapakku goblok toh, gak ngerti toh iku hukumnya haram. Iki piye iki model ngene iki? Padahal gelutan ngono wae. Ayo gelutan ngono padha karo ngono. Ya gimana caranya kita nyampaikan ke dia lah pelan-pelan. Piye caranya? Ini yang penting di sini ada kita. Ya kan? Ada kita ngerti ilmu ini haram tapi bicaranya kan ngono. Tapi diletakkan di situ. Waduh, wahai pokoknya ini aha. Wasun atau ami dan membuat makanan ketika itu dan dikumpulkan di situ, nggak bisa, nggak boleh. Kalau pingin antum dikasih itu ya ojo nak ono luar wae. Enak. Kalau di rumah mirip nyaha. Sudah? Iya Pak. Itu bukannya apa nanti itu pembikin kubur kan lapar nggak ada masalah kan belum dikubur Pak, kan belum dikubur. Sing jenenge istima itu Pak, dia posnya kan bukan di rumah si mayit, dia di kuburan, nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Sudah, alhamdulillah aja. Ya. Gimana hukum makanannya? Perlu difahami. Kita sudah paham hukum selamatannya. Tapi masalahnya si keluarganya itu ngirim kita makanan. Kita di rumah. Tapi kita dikirim. Nah, apa hukumnya memakan makanan apa selamatan tadi? Kita punya kaidah satu. Seluruh hukum asal yang namanya makanan itu apa hak? Halal ya kan? Al aslu fil asya'i baha, hukum asal segala sesuatu itu hukumnya halal. Dan kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang asalnya hukumnya haram menjadi apa? Menjadi haram. Itu kan kaidahnya. Nah, sekarang kita lihat Anda itu kan di rumah. Ya kan? Kan enggak ikut apa-apa. Dikirimi. Nah, kalau kita bahas zat makanannya tetap halal. Paham kan? Zat makanannya tetap halal. Ya kan? Halal. Cuma masalahnya kita enggak bukan bahas zat makanannya, tapi itu kan nanti apa? Dikatakan niat apa enggak? Ya kan? Kalau dia bukan dikatakan nyaha, berarti boleh kita makan. Kalau ada kata dikatakan nyaha, dan itu termasuk ta'awun kepada mereka, maka itu dihukumi apa? Nah, di sini letak sisi pandang beberapa ulama. Ada yang mengatakan hukumnya haram. Tak boleh dimakan. Kenapa? Alasannya, karena ini dia membuat selamatan kan nyaha. Membuat makanan itu hukumnya apa? Haram. Paham kan? Berarti otomatis kita gak boleh makan barangannya. Barang apa? Barang di dalamnya. Ada yang mengatakan lah, larangan membuat makan itu untuk yang bertakziah. Berarti kalau yang bertakziah dikasih makan, kembali ke hukum asal adalah boleh. Dan ini yang saya condongi. Berarti gak ada masalah. Itu berkait dengan zat makanannya. Tapi kalau antum berkaitan dengan perkara lain, nanti kalau saya makan ustaz, nanti malah dikatakan membela apa? Menyemarakan apa? Selamatan. Kalau itu andai kata alasan itu, kenapa gak antum tolak di awal-awal aja? Ya kan? Karena bagaimanapun orang yang ngirimi itu lah, antum ambil podo karobo, nerimakan berarti, oh apalah selamatan itu. Kalau anda punya prinsip daripada nanti bikin mereka semar, ya udah di awal pak, sepurane kata, kula mboten saged nerimo, soalnya acara jenengan itu mboten angsal, panik pada jenengan. Gitu loh. Kalau nih kan lah podo wae, kalau hanya alasan itu ya podo wae asli nih. Kalau hanya alasan itu ya sama aja aslinya. Ya kalau hanya alasan itu ya sama saja gitu loh. Jadi untuk mengharamkan barang tadi membutuhkan dalil yang kuat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang saya ketahui dari membaca beberapa buku dari mereka. Sudah? Monggo pak. Hah? Ya? Oh sama, insyaallah. Kok bisa sama pak ya? Mendingan? Gak ada masalah. Yang bunuh diri ya biarkan bunuh diri, gak ada masalah. Kita bertanya ke keluarganya, bukan kepada yang bunuh diri. Paham pak? Ya gak ada masalah. Karena orang bunuh diri itu termasuk bagian daripada dosa, dosa besar. Dia masih muslim. Gak ada masalah. Ya. Apa? Bertaziah apa? Gak ada masalah. Karena taziah itu lafadznya umum. Dan dia disyariatkan untuk menguatkan kesabarannya. Kali ini kurang sabar. Meneh. Koyok-koyok butuh mana. Gak ada masalah. Sebagaimana sang hadis. Ya sudah. Saya sampai di sini dulu insyaallah. Dan ini akhir dari kita bertemu kan. Maksudnya di hari ini. Besok gak tahu lagi kan. Ya kalau memang kita hanya berdoa kepada Allah, apa yang kita sampaikan tadi bisa dipahami. Setelah dipahami, diupayakan bisa diamalkan ya, sesuai dengan yang dituntun oleh Islam. Yang kedua, kami dalam menyampaikan kalau memang ada kurang baiknya atau gak enak di hati jenengan atau gimana kan, saya minta maaf dan minta dihalalkan apa, minta dihalalkan karena ini akan mengganggu besok pada hari kiamat kami. Yang kita ini kan orang-orang yang banyak dosanya, bukan pengen nambah dosa gitu loh pak, kok gak kayak dosanya, ya pengen mengurangi dosa, bukan malah menambah dosa. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan terus memimpin kita di jalan yang lurus. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.